Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Telah mengundang kita melanjutkan majlis kita membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang kelima, dan insyaallah pada hari ini kita akan membaca surah An-Nisa ayat yang ke-103. Nah, silakan dibaca Abu Fatih. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Apabila kalian telah mengerjakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah dan dalam keadaan duduk dan berbaring. Dalam keadaan berdiri dan duduk, atau berdiri, duduk atau berbaring. Maka jika kalian telah tenang, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat wajib atas mukminin pada waktu yang ditentukan. Alfa'u harfu atfin idza dhurfiya syartiyah. Qadaitumu fi'lun madin, tum sebagai fa'il. As-sholata maqfulun bih. Alfa'u harfu jawab. Udhkuru fi'lun fi'lu amrin alwaw fa'il allaha makfud lafzul jalalah sebagai makfulun bih. Qiyama hal saja berdiri, ya hal. Alwaw harfu atfin ku'udan maksud ke qiyama. Alwaw harfu atfin ala harfu jar junubi madir bi ala kum mudhafun ilaih. Alfa'u harfu adfin ida dharfiyah syartiyah. Itoma'nantum fi'lun madin, tumnya fa'ilnya. Alfa'u harfu jawab ya. Akimu fi'lu amrin, alwa'u fa'ilnya. As-salata maf'ulun bih. Inna harfu taukid wa nasbin. As-salata isim inna. Kanat fi'lu madhi nakis, alal mu'minina jar wa majrur, kitaban sebagai khabar dari kana, kanat mauqutan au na'at pada waktu ya. Ya, na'at dari kitaban. Na'at dari kitab. Tafsirnya. Fa'idha adaitumus sholata fa'adaimu sadar. Ya, adai pakai tafsir fa'idha adaitumus sholata. Fa'idha adaitumus sholata fa'adimu dhikrallahi fi jami'i ahwalikum. Fa'idha zalal khawfu fa'addu sholata kamilatan wa la tufarritu fiha fa innaha wajibatun fi awqatin ma'lumatin fi syar'i. Maka ketika kalian telah menyelesaikan sholat, maka berzikirlah kepada Allah di seluruh pada setiap keadaan kalian, Maka ketika telah berlalu rasa takut, maka dirikanlah sholat dengan sempurna. Dan jangan kalian kufar itu lalai saja. Lalai darinya. Maka sesungguhnya wajib di setiap waktu yang ditentukan di dalam syariah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Maka apabila kalian telah menyelesaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, atau saat berbaring. Maka apabila kalian telah merasakan ketenangan, ini kan kaitannya dengan ayat sebelumnya yang bicara tentang salat khauf ya, salat yang lepas ketika peperangan. Faqimus shalah, maka diri tegakkanlah salat. Maksudnya tegakkanlah salat dengan cara yang sempurna. Kalau kan dalam perang itu kan setengah-setengah ya. Kemarin kita jelasin kalau dalam peperangan itu kalau mau sholat di depan ada musuh, maka jamaahnya dibagi dua. Jamaah yang pertama itu sholat duluan bersama imam. Nah ketika imam sudah selesai satu rakaat kan bangun tuh imamnya. Nah ini yang jamaah yang pertama lanjut sholat. Sementara imam nungguin. Imamnya apa namanya? Nunggu sampai kelompok pertama selesai salam. Kelompok pertama selesai salam, kelompok kedua masuk. Kemudian imam melanjutkan sholatnya bersama kelompok kedua. Ketika apa namanya dia tahiyat, imamnya nunggu sampai apa namanya kelompok yang kedua ini selesai yang kedua, kemudian salam. Jadi nanti imamnya itu salamnya bersama kelompok yang kedua. Kalau kita perhatikan kan itu kan sholatnya kayak nggak sempurna jamaahnya gitu. Makanya di sini dikatakan faidat makna tum faqimus sholat. Apabila kalian termasuk tenang, maka tegakkanlah sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Jadi ayat ini bicara tentang apa? Tentang ibadah itu harus dilakukan secara terus-menerus. Selesai sholat aja kita diminta untuk apa? Berzikir. Jadi ya kalau kita selesai dari satu ibadah, kita lakukan dengan ibadah yang lain. Seperti pada ayat faida faraqta fansab. Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, fansab, maka kembalilah kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Di antara mana yang tersebut adalah kalau kita selesai dari satu ibadah, maka lakukan ibadah yang lain. Selesai lagi, lakukan ibadah yang lain ya, sehingga kita istiqamah di atas ketaatan. Nah. Ya, selanjutnya Bu Nairis. Mana Bu Nairis? Bu? Ini udah? Mbak, aku. Nyambung. Ya. Baca. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu fib. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan janganlah kamu lemah dalam mencari dalam mengejar musuh ya. Jika kamu menderita sakit, sesungguhnya mereka juga menderita sakit sebagaimana yang kamu derita. Artinya O-nya pakai namun aja. Karena kan ini menjelaskan kalau masalah sakit sama-sama sakit. Tapi kalian punya kelebihan. Apakah kelebihannya? Matarjuna minallahi ma la yarju. Namun kamu mengharapkan kamu mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah Adfin la hakun nahyin. Tahinu fi'lul mudhari'un alwa sebagai fa'il majzumun ya Ustaz ya. Majzumun bila ya. Bila ya. Fi ibtigha'i jar wa majrur al-qaumi mudhafun ilaihi. In harfu syartin takunu fi'lun mudhari'un nakis majzumun majzumun. Kan majzum ya? Majzum. Karena dia fi'il syarat. Majzum. Majzum bi'in al-waw sebagai fa'il. Fa'il. Tak isim. Lamuna. Ya, isim. Isim kana. Ya. Tak lamuna fi'ilun mudhari'un al-waw sebagai fa'il. Al-fa'u harfu atfin inna tau harfu tauqid wa nasb. Al-fa'u harfu jawab. Oh, harfu jawab. Jawab dari in. Alfa'u harfu jawab inna harfu taukirin wa nasbin hum isim inna ya'lamuna fi'lu mudhari'un alwaw sebagai fa'il kama jar majrur ta'lamuna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il khabar inna yang mana Ustaz ya? Ya, mulai dari ya'lamuna ini khabarnya inna ya ya'lamuna kama ta'lamun yang mana innanya? Karena fa innahum tadi. Fa innahum ya. Oh ya ya lamun ya. Jumlah dari ya lamunnya aja. Oh yang jumlah dari ya lamun khabar inna. Oh jumlah dari ya lamun khabar dari inna. Al wau harfu harfu apa jadi hal Ustaz ya. Waunya wau hal. Ya, wau ataf aja. Oh ataf aja. Oh ataf tarjuna fi'il mudhari'un al wau sebagai fa'il minallahi jar wa majrur ma isim mausul sebagai maf'ulun bih la lanafiyah yarjuna fi'il mudhari'un alwaw sebagai fa'il alwaw harfin kana fi'ilun madi nakis allahu lafuz dalalah sebagai isim kana aliman khobar kana hakiman khobar kedua nah. Wala tud'ifu fi talabi aduwakum wa qatalahu intakunu tata'allamuna nama-nama wa kita lihi wa, kita wa, perang perang itu kita wa kita lihi wa kita lihi fi talaba adu wa kum fi wa kita lihi doafa ya da'afu ya atau iya doafa ya apa doafa ya da'afu tut'ifu bukan wala tut'ifu kalau tut'ifu itu kan maksudnya afalif itu ya ad'afa yut'ifu nah kita lihat kamu sudah jalan ngeragu soalnya kan kalau yang apa namanya bab limanya do'ufa gitu ya. Apa jangan ini bab lima ya? Oh ya bab lima kan janganlah kalian lemah gitu ya. Ya tapi itu nggak ada penahinya ya. Sebenarnya kita cari dulu wazannya. Yang lain udah ada yang cek di do'afa apa do'ifa? Do'afa lihat di kamus. Doa fayad afu. Doa fayad afu. Jadi tat afu. Tapi kalau doa fayad afu artinya ini, apa namanya? Ja'alau di fayin ya. Salah-salah. Enggak. At afa. Ya, kayaknya lebih cocok at afa ya. Melemah gitu ya. Iya benar. At afa yang lebih pas bahasa kemarin dilihat. Iya betul. Itu ifu benar. Itu ya, betul. Wala tut'ifu fi talaba aduwakum. Ih, talabi dong. Kan ada fi-nya. Hah? Jadi aduwikum. Fi talabi aduwikum. Aduwikum. Fi talabi aduwikum wa kitalihi. In takunu tata'allamuna minal kitali wa atharihi. Fa'da'ukum. Kazalika yata'allamuna minhu. Asyaddul alami wa ma'azalika la yakfuna an kitalikum fa antum aula bizalika minhum lima tarjunahu minas sawabi wan nasri wal ta wat ta'yidi wat ta'yidi wa hum la yarjuna zalika wa kana Allahu aliman bi kulli ahwalikum hakiman fi amri ya Ustaz ya Fi amrihi wa tadbirihi. Fi amrihi wa tadbirihi. Dan janganlah kalian merasa lemah dalam mencari musuh kalian dan memeranginya. Jika kalian menderita sakit dari berperang dan bekasnya, maka musuh-musuh kalian juga seperti itu. Mereka menderita sakit, bahkan lebih sakit. Dan bersama yang demikian itu, mereka tidak berhenti memerangi kalian. Mereka tidak berhenti memerangi kalian. Kalian lebih unggul daripada mereka terhadap apa yang kalian berharap pahala dari dan pertolongan dan dukungan. Sedangkan mereka tidak mengharap yang demikian itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dalam seluruh keadaan kalian, Maha bijaksana dalam perintahnya dan pengaturannya. Barakallahu fika wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan janganlah kalian merasa hina. Jangan kalian merasa hina, merasa lemah ketika mengejar ya kaum yang berperang tersebut, kaum yang suka berperang tersebut. In takunu ta'lamun, jika kalian merasakan sakit dalam peperangan, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Maka semuanya mereka pun sama, merasakan sakit sebagaimana kalian rasakan. Akan tetapi tarjuna minallahi ya wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian bisa mengharapkan dari Allah sesuatu yang tidak bisa mereka harapkan. Jadi yang namanya perang, ya kalau bilangnya sakit, judulnya sakit. Ya, ada yang mati, judulnya ada yang mati. Tapi ada bedanya, orang kafir berperang untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa, tapi kaum muslimin berperang untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa mengharapkan pahala, balasan ya di akhirat. Sementara orang kafir enggak ya. Padahal orang kafir meskipun keadaannya seperti itu, cuma dapat sakitnya doang gitu ya. Tapi tetap aja enggak pernah berhenti dari memerangi kaum muslimin. Kalau mereka orang kafir yang berperang tanpa mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala bisa semangat dalam perang, maka kaum muslimin lebih berhak untuk hal tersebut. Karena apa? Karena kaum muslimin ketika berperang enggak ada ruginya ya. Kalau menang mereka bersyukur, kalau mati mereka mati syahid. Jadi enggak ada ruginya jadi seorang muslim. Makanya dalam sebuah hadis sahih dikatakan ajaban li amril mukmin. Betapa mengejutkannya urusan orang beriman ya. Apabila di apa namanya in asabat syarra syakar. Ya. Kalau dia ditimpa kesenangan dia bersyukur. Wa in asabat hudarra sabara. Kalau dia ditimpa kesulitan dia bersabar. Jadi enggak ada ruginya jadi seorang muslim ya. Kalau misalnya dikasih musibah dia bersabar dia dapat pahala. Kemudian diberikan kenikmatan dia bersyukur dia dapat pahala. Jadi enggak ada ruginya jadi seorang muslim. Maka Allahu aliman hakim. Dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik. Ini Pak Edi, udah 2 hari enggak masuk mana Pak Edi? Siapa dong? Pak Andri ya, coba Pak Andri dalam membaca. Halo. Itu HP ada. Apa mau saya? Di sini neng kasih ini pakai. Pak Panji nggak bisa. Ya udah, Bu Kurniati ya. Baca bu. 105 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna ilayka kitaba bilhaqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takun lil kha'inina khosima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau kitab yang membawa kebenaran agar kau memutuskan hukum di antara manusia atas apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Dan janganlah engkau berkhianat dan menjadi musuh. Dan janganlah engkau berkhianat dan menjadi musuh, ya Ustaz. Kayaknya enggak begitu. Dan janganlah engkau membela, ya. Pembela, ya. Menjadi pembela, ya. Menjadi ya. Pembela. Bagi orang-orang yang lain. Janganlah engkau berkhianat menjadi pembela untuk musuh-musuhmu gitu ya. Ya. Inna harfu taukid wa nasbin. Na isim inna. Anzalna fi'il maldi dengan na sebagai fa'il. Ilaika jarwa majrur. Kitaba maf'ulumi dari anzal. Anzala. Bilhaqi jarwa majrur. Litahkuma lamu ta'lil atau lamu kai. Tahkuma fi'il mudori mansubun. Bilamu lamu ta'lil. Yeah. Baina zorof makan. An-nasi mudofun ilai. Bima jarwa majrur. Aro fi'il madi ka maf'ulumi. Allah afsu jalalah sebagai fa'il dari aro. Al-waw harfatin la nahiyah takun fi'il mudhari nakis majzum bila nahiyah. Lil kho'inina jarwa majrur. Jarwa majrur khosiman. Tadi sebagai isim kana ya. Lil kho'inina isim dari kana. Isim kana anta juga. Deng. Udah enggak isim. Isim kana anta ya. Iya. Isim kananya anta khosiman khobar kana. Ya. Tafsirnya inna anzalna ilaika ayyuhar rasul al-qur'anu mustamalan 'alal haqqi litafsila nasi jami'an bima litafsila ya. Atau benar ditafsila apa namanya? Benar memutuskan ya pasal ya. Litafsila betul. Ya. Litafsila bainan nasi jami'an bima uhiya Allahu ilaika. Gitu Ustaz. Ya. Wa bas turuk. Enggak, bukan uhiya tapi bima auhallahu. Karena kan yang mewahyukan Allah kalau uhiya Allahu. Oh iya, fi'il madhi berarti ya. Bima auhallahu ilaika wa basaraka bihi fala takun lil ladzina yakhununa anfusahum bikit manil haqqi mudafian anhum bima abdauhu laka minal qawlil mukhalifu lil haqiqati. Minal qawlil mukhalifi lil haqiqati. Apa Ustaz? Minal? Qawlil mukhalifi kan na'abnya qawli kan? Mukhalifi ya? Minal qawlil mukhalifi lil haqiqati. Sungguh kami telah turunkan kepada engkau wahai Rasul Al-Quran yang berisi tentang kebenaran agar memutuskan di antara manusia dari seluruh apa yang diwahyukan Allah yang apa yang telah diwahyukan Allah kepada engkau dan memberitahukan kepadamu maka janganlah engkau berkhianat janganlah engkau membela ya. Mereka yang berkhianat jangan kau membela orang-orang yang berkhianat kepada diri mereka sendiri dan mereka dengan menyembunyikan kebenaran dengan menjadi pembela yang menyembunyikan kebenaran dari mereka atas apa yang mereka perlihatkan kepadamu berupa ucapan yang bertentangan dengan kenyataan gitu dengan hakikat kenyataan. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la taqul lil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab ya, yaitu Al-Quran dengan benar, agar engkau bisa menghukum di antara manusia dengan apa yang Allah telah perlihatkan kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang yang berkhianat. Ini jelas ya bahwa ini merupakan khitabnya adalah Rasulullah SAW. Rasulullah diperintahkan untuk menghukum di antara manusia dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk dan hidayah. Maksudnya apa? Agar Rasulullah berhukum dengan hukum yang adil di antara manusia. Wala taqulil kha'inina khasima, dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang yang berkhianat. Ya, jadi enggak boleh kita membela orang berkhianat. Dan memang kalau dalam Islam berkhianat itu boleh dibunuh. Orang yang memata-matai, misalnya kaum muslimin, dia bekerja sebagai mata-mata muslim, yang kayak ini boleh dibunuh. Karena keberadaannya merupakan membahayakan keadaan kaum muslim. Nah, selanjutnya. Baca Bu Marsi, yuk. Ya, Bu Marsi. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa harfu istinaf. Al-wawu jangan wa. Iya, lupa lagi Ustaz. Udah lama ya. Al-wawu harfu istinaf. Istaghfir fi'il amar. Fa'ilnya anta. Allaha maf'ulun bih. Inna harfu nasbin wa ta'kidin. Allaha ism inna. Kana fi'il madhi naqis. Ghafuran. Isimnya kembali ke Allah. Isimnya kembali kepada Allah. Ghafuran khabaru inna. Awal rahiman khabaru inna fani. Yang kedua. Terus. Khabarnya inna mana khabarnya? Khabarnya inna. Kana ghafuran. Itu jumlah dari kana ghafuran rahiman. Itu khabarnya inna. Inna. Watlub minallahi, watlub minallahi ta'ala al-maghfirata fi jami'i ahwalika. Inna Allah ta'ala kana ghafuran liman yarju fadlahu wa nawala maghfiratahu rahiman bih. Wa nawala maghfiratihi. Wa nawala maghfiratihi rahiman bih. Dan mintalah kepada Allah ta'ala ampunan dari semua keadaanmu. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun bagi siapa yang berharap keutamaannya dan meminta ampunannya. Sungguh Allah Maha Penyayang. Sudah. Rahiman hi, ya, Maha Penyayang dengan hambanya gitu. Tebar baik wa jazakillahu khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. Dan minta ampunlah kepada Allah, semuanya Allah Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Dan ini jelas ya. Enggak apa-apa, Mas, boleh baca. Kayaknya kedengaran deh. Mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Wala tujadil anil ladzi, enggak ada tasdidnya. Wala tujadil. Wala tujadil anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Dan janganlah engkau mendebat. Janganlah engkau mendebat kepada orang-orang yang berkhianat terhadap diri kalian. Terhadap diri mereka. Terhadap diri mereka, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berkhianat dan berdosa. Nah, al-wawu harfu atfin. La, nafiyah. Nahiyah itu mana? Hiya. La nahiyah jatil filun amat. Filun mudhari'un majzumun. Filun mudhari'un majzumun bila. Anil anil ladzi jar majrur. Anil ladina. Anil ladina jar majrur. Ya. Yakhtanuna bi'lun mudhari'un. Al-wawu fa'ilun. Angkusa maf'ulun. Hum mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Inna harfun nasbin wa tawqidin. Allah la jaralah ismu inna la nafiyah. La nafiyah. Nafiyah. La nafiyah yuhibu bilun mudhari fa'iluhu wa ilallah. Ya, fa'ilnya ya kembali ke Allah. Man ismu mausul kana sebagai apa mannya? Man ismu mausul sebagai mubtada. Mubtada sih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang mafulun. Mafulun di kana bilin mandi nakis khawanan ismu kananya kepada man. Iya. Khawanan khobarkana asiman khobarkana. Iya khobarkan. Khobarkana. Khobarnya ina ya jumlah dari layuhibu man kana. Kebarnya inna adalah layuhu man kana khawanan asima. Nah. Wala tadfa'u anil wala tudafi' wala tudafi' anil ladzina yakhununa anfusahum bi ma'siyatillahi innallaha subhanahu la yuhibbu man azumat khianatihi fa'ilnya khianatuhu wa kasura jambu. Nah, wa kasura. Dan janganlah membela. Ya. Dan janganlah kau membela kepada orang-orang yang mengkhianati dirinya dengan maksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Suci, Allah tidak mencintai orang yang membesarkan pengkhianatan. Orang yang besar khianat. Orang yang besar khianatnya dan besar dosa. Banyak. Oh, dan banyak dosa. Tebar kontik aja siapa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Janganlah engkau mendebat atau kau yang bersama membela. Janganlah engkau membela orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Siapa orang yang mengkhianati diri mereka sendiri? Yaitu orang-orang yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berikan ia hati ya untuk berpikir, Allah berikan mereka badan untuk ibadah, tidak digunakan untuk beribadah. Makanya mereka dikatakan orang yang berkhianat. Inna Allah la yuhibbu ma kana khawanan asima. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka berkhianat dan berlaku dosa. Jadi khawan ini kan sebenarnya kan berkhianat itu khain. Ya. Orang yang berkhianat itu kan dari kata khana, khana. Berarti kan disimpelnya khain. Kalau khawan pokoknya wazan-wazan yang ada tasydidnya fa'al, kufar. Nah, itu menunjukkan apa? Sering ya. Jadi kalau fa'in itu anta khain ya paling sekali dua kali, tapi anta khawan ini apa? Itu tukang khianat gitu ya. Sama kayak kalau kita bilang anta kadzib. Kalau cuma kadzib berarti ya ini masih manusiawi ya. Sekali dua kali bohong namanya masih kadzib. Tapi kalau udah keseringan bohong namanya kadzab kayak gitu. Jadi wazan fa'al itu artinya hobi. Keseringan ya. Maka itu wazannya artinya fa'al. Baik. Lanjut. Siapa sekarang? Bura ini baca. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Mereka bersembunyi dari manusia tetapi tidak bisa bersembunyi dari Allah karena Allah bersama mereka ketika mereka menetapkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi, yaitu berupa perkataan, dan Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. yastakhfuna fi'il mudhari, alwawu sebagai fa'il, minan nasi jar wa majrur, alwawu harfu atfin la harfu nafin, yastakhfuna fi'il mudhari, alwawu sebagai fa'il, minallahi jar wa majrur, alwawu hal, huwa mubtada ma'a dhorof hum mudhof ilaih, ma'ahum sebagai khobar dari mubtada. Idh dhorof yubayitu nafi'il mudhari, alwawu sebagai fa'il, ma isim mausul sebagai maf'ulun bih, la harfu nafin yardha fi'il mudhari, minal qawli jar wa majrur, alwawu harfu atfin, kana fi'il madhi naqis, Allah lafzul jalalah sebagai isim kana, bima jar wa majrur, ya'maluna fi'il mudhari, alwawu sebagai fa'il, muhiton sebagai khobar kana. Tafsirnya, yastatiruna minan nasi khawfan minattila'ihim ala a'malihimus sayyi'ati wa la yastatiruna minallahi ta'ala wa la yastahyuna minhu. Benar ya Bu Meni, tadi bacanya mina apa minit? Mina. Kalau mina itu ada alnya. Oh ini minit ya harusnya ya. Karena kalau ibu bacanya minattila'ihim berarti attila'ihim ada alif lam mim. Tapi kalau kayak gini minit, kan asalnya min ittila'i bi minit. Minit ya. Min ittila'ihim ya. Tadi wa la yastahyuna minhu wa huwa 'azza sya'nuhu ma'ahum bi 'ilmihi. Muttali'un. Betul enggak Ustaz muttali'un? Ya, muttali'un 'alaihim. Muttali'un 'alaihim hina yudabbiruna lailan ma la yarda min al-qawli. Wa kana Allahu ta'ala muhitan bi jami'i aqwalihim wa af'alihim. La yakhfa 'alaihi minha syai'un. Mereka bersembunyi dari manusia karena takut mereka mengetahui ya, atas perbuatan ya, karena takut mereka. Ya. Aja kenapa? Karena takut terungkap aja lebih-lebih. Oh, karena takut terungkap atas perbuatan mereka yang buruk dan mereka tidak bersembunyi, tidak bisa bersembunyi dari Allah Ta'ala dan mereka tidak takut kepadanya. Karena Allah yang Maha Kuasa selalu bersama mereka dengan ilmunya, mengetahui mereka ketika mereka menyusun pada suatu malam apa yang tidak Allah ridhoi berupa perkataan. Dan Allah Ta'ala meliputi seluruh perkataan mereka. Ya mengetahui gitu ya Ustaz ya, mengetahui seluruh perkataan mereka dan seluruh perbuatan mereka, tidak ada sesuatu pun yang samar baginya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'akum. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Mereka menyembunyikan dari manusia, namun mereka tidak bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala karena Dia itu Allah bersama mereka. Maksudnya apa? Allah mengetahui semua yang mereka perbuat. إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ, ketika mereka bermalam. Yubaidun itu kan dari kata bayata. Itu adalah sulasi masjid dari bata. Bata ya bitu, menginap kan artinya? Mabit. Mabit kan, malam mabit gitu ya. Malam menginap gitu. Yubaidun ketika mereka bermalam, ya, kemudian merencanakan malayar dominal qawr. Ya, ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti mengetahui semua perencanaan makhluk, Allah pasti mengetahui. Sekalipun disembunyikan dari manusia. Wa kana Allah bima ya'maluna muhithah, dan Allah itu pengetahuannya meliputi ya apa yang mereka kerjakan. Jadi apapun yang manusia kerjakan Allah pasti mengetahui. Apa yang manusia kerjakan, telah kerjakan, sedang kerjakan dan akan kerjakan, Allah pasti mengetahui. Nah, ayo dikit. Mendekat dulu. Mendekat cuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها dalaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Ha antum, ha inilah mereka, inilah kalian. Ha inilah kalian. Ha ulai juga. Ini mereka. Ha ulai jadaltum, mereka mendebat kalian. Mendebat kalian atas apa yang kalian atas? Mendebat kalian pada kehidupan dunia. Oh, mendebat kalian terhadap kehidupan dunia, maka barang siapa? Yang... sebalik ya. Jadi haulai jadatum kalian yang berdebat ya. Jadi ha antumnya, inilah kalian. Inilah kalian. Kalian mendebat mereka pada urusan dunia. Terhadap urusan dunia. Maka barang siapa yang berdebat? Jangan pakai barang siapa, jangan nama itu. Sama. Siapa saja dan ya? Dan siapa saja yang berdebat Allah atas atas perdebatan? Maka siapa saja yang mendebat Allah ya, pada hari kiamat gitu aja. Maka maka siapa saja yang mendebat Allah pada hari kiamat? Enggak gitu. Maka siapa saja yang mendebat Allah dari mereka pada hari kiamat nanti, siapakah yang akan menjadi penolong atas mereka itu? Teman belum belajar. Ha antum. Ha antum. Ha itu haku tambi ya. Ha waru tambi antum. Antum yang mutada. Mutada. Ha ulai. Isim isyarah. Mubtada ya, lagi nih. Khabar ntar haulai jadaltum anhu. Haulai mubtada jadaltum fil madi tum sebagi. Fa'il. Anhum jar majrur. Jumlah ha antum jadaltum anhum. Sebagai khabar ha antum. Haulai sorry. Banyakan haulai jadaltum aja. Nah, fil hayati dan majrul ad-dunya mudhaf ilaih na'at tanat alfa'u arfu afin afin man yujadil man isim istifham yujadilu fil mudhari dhamir mustatir Allah lafzul dalalah sebagai maf'ul bih anhum jarum majrur yaumul qiyamah zarfiyah yauma zarf zaman yauma zarf zaman al qiyamah mudhaf ilai am marfu'atin am marfu'atin man asu isim istifham ya isim istifham yakunu fil mudhari alaihim jarum majrur al wakila wakil ini wawunya nyatu satu kata wakil ya, bukan rupa koban yakun kabar yakun isimnya mana isimnya man ya man terus apa itu tafsirnya ayo ha antum ayyuhal mu'minuna qad hajaztum an haula'il kha'ifina kha'inina li anfusihim fi hadhihi al-hayati ad-dunya faman yuhajijullah ha ta'ala anhum yawmal ba'thi wal hisab wa man dhalladhi yakunu ala haula'i al-kha'imina wakilan yawm al-qiyamah inilah kalian orang-orang beriman sungguh Sungguh kalian telah berdebat atas mereka, orang-orang yang sa'idin, yang berkhianat kepada diri mereka sendiri, yang khusyuk terhadap mereka sendiri di kehidupan dunia ini. Dan barang siapa, maka siapakah yang berdebat terhadap Allah Subhanahu wa taala atas yaumul ba'ts? Ya, maksudnya ini maka siapakah yang bisa membela dirinya di depan Allah pada hari kebangkitan dan saat. Maka siapa yang berdebat atas Allah tentang yaumul qiyamah, yaumul hisab, dan siapakah yang menjadi penolong pada orang yang terhadap orang-orang yang berkhianat tersebut di hari akhir. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha antum haula'i jadaltum 'anhum fil hayatid dunya. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Inilah kalian, ya, kalian telah mendebat mereka di kehidupan dunia. Maka siapakah yang bisa memberikan hujjah di depan Allah untuk membela mereka? Kan jadala itu artinya membela, meminta kepada Allah untuk membela orang-orang yang berhina tersebut pada hari kiamat. Ammay yakunu alaihim wakil, atau siapakah yang bisa menjadi penolong atas mereka? Jadi orang-orang berkhianat itu enggak bakalan ada yang bisa memberikan hujjah atas mereka, yang bisa membela mereka, tidak pula ada yang bisa menolong mereka. Nah, satu lagi lah ya. Baca Bu Hayati. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Siapa saja yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya diri sendiri kemudian memohon ampunan kepada Allah, dia mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-waw harfu 'atfin, man isim syart sebagai mubtada, ya'mal fi'il mudhari', fa'ilnya dhamir mustatir, majzum. Fi'il mudhari majzum, fa'ilnya dhamir mustatir takdir huwa, su'an maf'ulun bi, au harfu 'atfin yadhlim fi'il mudhari majzum, fa'ilnya ma'tuf, ya Ustaz. Fa'ilnya huwa nafsa maf'ulun bi, al-ha'u mudhafun ilaih, thumma harfu 'atfin yastaghfir fi'il mudhari' majzum, fa'ilnya huwa Allah lafzu jalalah sebagai maf'ulun bi, yajidi fi'il mudhari' majzum, fa'ilnya huwa Allah lafzu jalalah sebagai maf'ulun bi, ghafuran maf'ulun bi tani, rahiman na'ad. Rahiman sama, maaf lagi. Maaf lagi. Ya. وَمَنْ يُقْدِمْ عَلَىٰ عَمَلٍ سَيِّئٍ قَبِيحٍ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ بِارْتِكَابِ مَا يُخَالِفُ حُكْمَ اللَّهُ وَشَرْعِهِ. حُكْمَ اللَّهِ وَشَرْعِهِ. Tsumma yarji'u ila Allahi nadiman 'ala ma 'amil. Tsumma yarji', ya, ini kan matupnya majzum, ya. Tsumma yarji'u ila Allahi nadiman 'ala ma 'amilu. Amila. Amila. Jurnadi. Alama Amila. Alama Amila. Rojian maghfiratahu wasatro zambihi yajidillaha ta'ala ghafuran lahu rahiman bihi. Siapa saja yang mengerjakan perbuatan buruk dan jelek atau berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri dengan melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah dan syariatnya, kemudian dia kembali kepada Allah dengan menyesal atas apa yang telah dia perbuat dan mengharapkan ampunannya dan agar dia berkenan menutup dosanya. Niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadapnya. Wafik barakallah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan siapa saja yang mengamalkan keburukan atau mendzalimi dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kita sebagai seorang hamba wajib meyakini sebanyak apapun dosa manusia, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Jadi jangan pernah kita berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Bu Kurniati bertanya, pertanyaannya agak ribet juga nih. Jika ada dua isim isyarat berurutan seperti asal 9, antum haulai, antum mubtada, haulai itu lebih tepat sebagai mubtada atau sebagai badal? Karena kalau haulai dihilangkan tidak berubah arti. Kalau badal itu isim isyarat ada, yang lain baru itu jadi badalnya. Tapi kalau ada isim kemudian ada isim isyarat itu bukan jadi badalnya. Karena kalau badal bagi isim isyarat itu letaknya setelah isim isyarat, kalau sebelumnya nggak bisa jadi badal. Ya. Jadi kalau ayat ini lebih tepatnya ha antum ini sebagai mubtada, ha ulainya mubtada lagi. Karena kalau dibilang ini isim isyarat, badal gitu ya. Ini badal itu kan artinya gimana kalau ha? Pokoknya ini nggak bisa memahami lah kalau oleh sebagai badal gimana cara memahami. Kalau dibalik mungkin ya. Kalau ayatnya seperti ini kan kalian haulai jadal tuh mereka masih ngertinya. Ha antum haulai, haulai itu kan artinya apa? Ini dia. Ha antum ha. Atau gini aja lah biar nggak ribet. Coba cek di Irbul Quran ya. Irbul Quran apa Irbul? Kita udah cek di Irbul Quran. Surah An-Nisa ayat 109. Karena kebukur nanti kadang ngetes ya, bukan nanya. Nggak tahu ya. Iya. Iya, kalau di sini malah khobarnya langsung. Antum haulai. Antum itu seperti kalian itu seperti ini gitu. Iya, kalau kita baca Irobul Quran di sini dikatakan antum mubtada haulai khobarnya. Nanti jadal itu khobar yang kedua. Antum haulai jadal. Ini malam ya. Ini belum bisa nangkep nih kayak gimana penjelasannya. Tapi yang jelas kalau di kitab Irobul Quran dikatakan bahwa antum ini mubtada, kemudian haulai sebagai khobarnya, jadal antum sebagai khobar yang kedua. Walau alam isop ya, ini nggak bisa jelasin. Terbatasan ilmu ya. Baik. Kemudian tafsir 111 ala ma'amila. Pertanyaannya kalau setelah huruf jar ala bisa fi'il madiyah, bukan fi'il madiyah harus diikan di sini dulu. Gimana? Kalau setelah huruf jar ala bisa fi'il madiyah. Oh iya, justru gini. Kan enggak boleh setelah huruf jar fi'il, ya enggak? Makanya dia butuh kepada perantara penengah. Digunakanlah ma masdariyah. Jadi kalau ada huruf jar mau kita gandeng sama fi'il, justru memang perlu penengah. Dan yang dipakai adalah ma masdariyah. Makanya misalnya wallahu bima ta'maluna khabir, ya. Maka itu kan cara menjelaskannya. Karena kalau bi ta'maluna enggak boleh ya. Makanya pakainya bima. Jadi memang huruf jar itu kan khususan bagi isim. Artinya enggak mungkin setelah huruf jar isim. Ya, fi'il ya. Gimana caranya setelah huruf jar fi'il? Jadi dikasih isim sebagai penengah. Isim yang saya gunakan adalah isim mausul yang khusus sebagai masdariyah. Kayak gitu. Ya. Jadi memang ma itu salah satu yang bisa kita gunakan untuk menjadi penengah antara huruf jar dengan fi'il. Ya. Nah. Baik ya, sementara itu. Pada ayat 10 jawab syaratnya mulai ya jidilah ya Ustaz. Iya, karena ayat 10 itu kan ini matup ya. Jadi ya zalim itu matup ke ya'mal, istighfir matup lagi ke ya'mal, nah yajid baru sebagai jawab syaratnya. Mana? Ya'mal ya, ya'mal kan fi'il syarat. Ya zalim matup ke fi'il syarat. Matup kepada majzum majzum. Ya safir matup ke ya'mal. Matup kepada majzum majzum. Nah kalau yajid kenapa dia majzum? Bukan karena matup. Karena sebagai fi'il terjawab. Ya, ya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang huruf jazm kan ada berapa kemarin? Huruf jazm 18 ya. Dari 18 itu yang menjazmkan satu fi'il ada berapa? Lam wa lamma wa alam wa alamma wala mulamri wa du'a wala fitnai wa du'a dalapan. Berarti 10-nya menjazamkan dua fi'il. Gimana supaya yang 10 ini bisa menjazamkan dua fi'il? Format kalimatnya harus jawab syarat. Karena kalau man doang, ya bisa jadi mudada. Misalnya, man abuka, kan, atau kubar. Tapi, man, kemudian mahma, idma, mata, ayana, aina, anna, dan seterusnya, menjazamkan dua fi'il dengan syarat apa? Bentuk kalimatnya jawab syarat. Nah gitu. Makanya kita harus memahami ini mana syaratnya, mana jawabnya. Nah gitu ya. Demikian semoga ini kepada bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.